Masih dari 107.9 FM Radio Bina Suara yang langsung dipancar luaskan dari Taman Pemuda Pratama yang beralamat di Jalan Sairin RT 01 011, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat. Ya, baik sahabat Bina Suara, langsung saja kita akan berbincang-bincang ya mengenai gaya hidup konsumtif versus gaya hidup produktif ya. Pada hari ini, hari Jumat 14 Juli 2017, ya. Tentunya di acara Inspirasi Keluarga kita akan bertemu dari jam 10 sampai dengan jam 11.30 nanti. Pada hari ini kita akan belajar tentang merubah gaya hidup dari konsumtif menjadi produktif. Nah, tentunya jika kebiasaan yang kita lakukan setiap hari dari kecil adalah gaya hidup konsumtif, maka bisa dipastikan kita akan konsumtif. Nah, sekarang gimana gaya hidup yang produktif dan juga tidak hanya sebatas level dunia katanya ya, tapi juga produktif secara akhirat. Bisa jadi, jangan-jangan saya termasuknya yang konsumtif. Nah, mungkin bisa dijelaskan. Ya, baik. Pendengar Radio RBS, kalau kita lihat, mayoritas masyarakat itu mulainya dari sebuah kebutuhan. Iya. Pasti kalau kita ingin sesuatu, kita keluarin duit kita, dan seterusnya. Tapi pertanyaannya, hari ini, kalau nggak ngutang, itu kita nggak punya apa-apa, begitu ya? Iya, benar-benar banget. Mulai dari mobil, motor, bahkan rumah. Panci mungkin pun. Yang paling pertama rumah lah, rumah, yang paling utama. Kalau rumah kan besar. Iya. Ini bahkan panci pun harus ngutang. Iya, gitu, benar kan? Ya. Nah, itulah sebuah kondisi yang mau tidak mau kita hadapi hari ini. Bahkan ada mengatakan yang namanya gaya hidup, kalau nggak gaya nggak hidup, gitu. Iya, betul. Artinya apa? Artinya ketika kita masuk dalam sebuah sistem namanya konsumtif, konsumerisme, kita akan terjebak selamanya. Contoh, saya tadi kan sudah bilang, kita sebenarnya bisa dengan mudah beli yang namanya panci, ya. Tetapi kenapa harus kredit? Karena kalau kredit itu kita bisa pakai duit kita yang lain-lain buat beli-beli juga yang lain. Sehingga kalau kita lihat rata-rata di masyarakat itu mungkin dia punya utang 1-5. Iya, betul. Mulai dari yang besar sampai yang kecil. Bahkan baju pun kalau bisa dikreditkan juga gitu kan. Biasanya itu ketika mau lebaran. Betul. Nah, pertanyaannya kalau ini terus kita lakukan jadi sebuah lifestyle kita, sehingga setiap hari itu stres. Stresnya apa ini? Yang datang siapa dulu ini? Ini yang ngasih duit atau yang minta duit kita? Oh iya, betul. Iya kan? Kalau kita misalkan contoh, kita beli sebuah motor gitu kan. Yang mungkin DP-nya sangat murah sekali, mungkin 500 ribu dengan fotokopi KTP dan kartu keluarga, ya, gitu, betul, kan. Betul. Motornya sudah kita bawa ke rumah. Ya, saat kan? Ini juga. Saat itu juga. Tapi pertanyaannya, setelah bulan ke depan kan sudah harus kita bayar cicilannya. Betul. Ya, kalau kondisi keuangan kita aman-aman saja, artinya setiap bulan masih dapat gaji dari kantor dan seterusnya. Tapi ketika bulan kedua, bulan ketiga tiba-tiba kita tidak punya lagi. Pertanyaannya, apakah motor itu masih akan dimiliki oleh kita? Biasanya belum tentu. Belum tentu, betul. Belum betul. Tentu, kebanyakan akhirnya ditarik. Ya, gitu kan? Rata-rata seperti itu, rata-rata ya. Seperti itu. Sehingga ibaratnya walaupun kita bilang itu kan sama aja kayak kita nyewa, betul. Tetapi akhirnya apa? Kita inginnya motor, malah kita tidak dapat apa-apa. Dapat apa-apa. Uang kita habis. Betul sekali. Nah, sekarang bagaimana pola pikir kita? Kita roba dari yang konsumtif menjadi produktif. Nah, kan cuma bedanya begitu aja. Mungkin barangnya sama. Contoh, saya punya motor. Motor ini kalau saya cuma buat jalan-jalan, senang-senang, ke objek wisata, mungkin asik begitu kan. Tapi bagaimana kita berpikir agar motor kita ini berproduktif? Artinya produktif itu menghasilkan. Kalau saya punya aset, entah itu motor, mobil, dan seterusnya, yang makan kita itu konsumtif. Yang makan kita. Iya, iya. Tapi yang memberi makan kita itu produktif. Iya, nah, betul. Kita betul. Kembaliin lagi seluruh harta kita yang ada di rumah, kita cek kulkas kita. Ini kategori konsumtif atau produktif. Parameternya sederhana, menghasilkan duit atau ngeluarin duit. Kan ada juga mungkin satu rumah punya anak 3 atau 4, katakanlah 4 punya anak 4, motornya juga malah 6. Kalau semuanya kan harus bayar operasional tiap bulan, bensin dan segala macamnya, belum spare part dan segala macamnya. Kebayang kan? Ini sama sekali namanya konsumtif. Tapi katakanlah misalkan dari 6 itu 2 atau 3 dipakai, sisanya di ojekan misalkan, itu kan jadi dapat produktif sehingga menghasilkan duit ke kantong kita. Seperti itu. Ini yang disebut dengan gaya hidup produktif. Banyak sebenarnya yang kita bisa lakukan. Kita mulai dari checklist seluruh harta di rumah kita, mulai dari AC, dari kulkas segala macam, apakah itu ngeluarin duit atau menghasilkan duit? Ya, ini yang harus kita pahami dahulu. Baru kalau begitu, kalau misalkan ternyata terlalu banyak yang konsumtif dan kita tidak bisa membiayainya lagi, kita garek sel. Kita jual, kira-kira begitu. Nah, lalu baru kita mikirkan setelah kita tahu mana yang benar-benar prioritas, bagaimana caranya aset-aset itu tuh menjadi produktif sehingga kita dapat pemasukan setiap bulannya. Kalau nggak kredit, betul kata Pak Heri, kita nggak punya barang dong. Betul. Nah, itu untuk ngakalinnya seperti apa? Ya, gimana Pak Heri? Makanya kan yang pertama kali kita harus pahami bahwasanya seberapa penting aset tersebut, seberapa penting kita punya kendaraan tersebut, ya kan? Kalau ternyata memang buat kita bekerja, berarti itu membuat kita produktif. Artinya harapannya setelah kita bekerja dapat gaji, gaji itulah yang akan membiayai motor kita. Oh gitu. Nah sekarang kalau misalkan dari 4 tadi semuanya masih sekolah misalkan, kan tidak bisa dapat apa-apa dari motor tersebut. Iya betul. Nah ini yang harus kita pikirkan, bahwasanya apakah ini menunjang keaktifan kita dalam bekerja, lalu dari pekerja dapat duit, artinya ataukah manfaat, bermanfaat atau tidak, ataukah cuma sebatas ya sudah pokoknya saya punya motor 6 gitu, orang lihat saya sebagai gaya hidup dan seterusnya. Nah ini yang harus kita pilah-pilah. Jadi mana yang benar kita kebutuhan, mana yang sekedar keinginan. Contoh sederhana lagi, misalkan kita bicara masalah makan, sederhana kan, yang namanya makan itu kan kebutuhan. Tapi kalau makan-makan, nah itu keinginan, iya, begitu kan, sama juga, iya, motor kita butuh, mobil kita butuh, tapi kalau berlebih dan kita nggak ngerti dari mana pemasukan dan bagaimana operasionalnya, itu bisa jadi cuma sekedar keinginan. Oh gitu ya, jadi kita harus lihat lagi keinginan apa sih yang kita inginkan, tapi bermanfaatkah untuk kesananya gitu, betul, ya, atau betul, hanya menjadi beban untuk kehidupan kita. Betul ya sekali. Ya baik, sahabat Bina Suara, kita masih akan berbicara yang cukup banyak tentunya masih mengenai gaya hidup konsumtif versus gaya hidup produktif. Untuk Anda, kami tunggu nanti di 08 11 11 35 85. Radio Keluarga Seni dan Budaya Bina